الرحمن الرحيم. أيها البطل تقدم وإلى الهيجاء أقدم، احمل السيف وردد إنني ما زلت مسلم. أيها البطل تقدم وإلى الهيجاء أقدم، احمل السيف وردد إنني ما زلت مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان وأخوات الله رحمكم الله، pagi ini kita mencoba untuk membahas, membedah buku yang ditulis oleh Ustaz Aman Abdurrahman, yaitu yang diberi judul Ya Mereka Memang Togul. Ustaz Aman ini tidak asing bagi saya pribadi, karena kalau saya di Jakarta cuma beda satu tembok, artinya beliau satu tembok. Saya tidur di sebelahnya, beliau dengan keluarganya di sebelahnya. Saya tahu kehidupan beliau subhanallah sebagai imam masjid, dan kesibukan beliau lebih banyak dihabiskan di perpustakaan masjid, artinya kutu kitab gitu ya. Subhanallah, beliau banyak dihabiskan di perpustakaan kesehariannya, di samping sebagai imam masjid di As-Sofwah. Nah, subhanallah, saya salut kepada beliau karena beliau istiqomah dalam dakwah dan tauhid, dan walaupun berisiko berat. Saya mencoba untuk kembali membuka sirah nabawi. Bagaimana Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau dipuji-puji oleh orang-orang kafir. Dipuji-puji dengan julukan Al-Amin, jujur, ya, dipercaya, dipuji-puji oleh orang-orang kafir. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai rasul, ketika Allah mengutus untuk mendakwahkan tauhid, ya Allah, berubah total 180 derajat. Beliau dicaci maki, beliau dilempari kotoran unta, bahkan beliau mau dibunuh, diusir, bahkan banyak para sahabatnya disiksa dengan begitu sudah di luar ambang batas kemanusiaan, seperti keluarga Amr bin Yasir radhiyallahu anhu, sampai para sahabatnya hijrah dari Mekah. Nah, ini subhanallah, ternyata apa yang dilakukan, artinya kehidupan yang beliau lakukan seperti Ustaz Aman Abdurrahman ini, subhanallah, beliau konsisten. Memang mendakwahkan tauhid resikonya berat, dan itu beliau jalani sekarang ini. Beliau hidup di balik jeruji sampai hari ini. Begitu juga ulama-ulama yang istiqomah mendakwahkan tauhid, hidupnya berat. Dakwah penjara, dakwah penjara, dakwah penjara, dan itu resiko. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya siapa manusia yang hidupnya paling berat, Rasulullah memberikan jawaban al-anbiya, para nabi. Setelah itu wahai Rasulullah, as-salihun, orang-orang yang saleh, artinya orang-orang yang istiqamah, terutama sekali mendakwahkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Resikonya berat. Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Buya Hamka kalau di Indonesia, ya, hidupnya dakwah penjara, dakwah penjara, dakwah penjara. Ulama-ulama yang istiqamah, ya itulah, itu resiko. Karena kalau Rasulullah SAW pertama diutus oleh Allah, artinya kalau start awal Rasulullah diutus untuk mendakwahkan akhlak, saya kira sudah beres. Beres ya. Karena apa? Orang-orang kafir semuanya akan menerima ketika mendakwahkan akhlak. Tapi tidak, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Nah, itu yang akhirnya kita lihat ya, sampai ila yaumil qiyamah, mereka yang mendakwahkan kalimat tauhid akan menghadapi resiko yang berat. Tapi mereka dimuliakan oleh Allah, walaupun di dunia sulit, memang hidupnya sulit. Tapi itulah kehidupan seorang mukmin hak, artinya dia hidup di dunia ini seperti penjara. Ya kan? Seorang mukmin ini hidup di dunia seperti penjara, tapi surganya bagi orang-orang kafir. Nah, dan alhamdulillah saya surprise kali ini, alhamdulillah saya ketemu Ustaz Son Hadi, Ustaz Salam, kebetulan artinya beliau yang sudah sering saya kenal. Dan subhanallah, antum lihat ini Ustaz Son Hadi. Jadi kita butuh 10 saja. 10 saja seperti beliau, beres Indonesia ini. Ya, artinya satu saja Ustaz Son Hadi itu bisa menggegerkan Amerika. Ya, bisa menggoncangkan Amerika ini. Satu saja Ustaz Son Hadi. Kan sudah dikasih level. Ya. Nah, ini. Jadi ketika mendakwahkan tauhid, ya Allah, stigmanya kalau tidak radikal, ya, teroris sudah. Ya kan? Ya, itu stigmanya sekarang. Jadi kita punya pangkat gitu. Ya, sekarang ini dikasih pangkat oleh orang-orang kafir. Kalau kita istiqomah kepada tauhid, itu pangkatnya kalau tidak Islam radikal, garis keras gitu ya. Ya mungkin teroris itu sudah. Itu pangkat yang diganti oleh orang-orang kafir. Nah, itu. Tapi saya teringat akan ungkapan ulama yang cukup konsisten di Yaman itu. Siapa itu? Bukan yang ada itu. Yang menulis kitab Al-Iman. Syekh Abdul Majid Al-Sindani. Ketika beliau diberikan dipressure oleh Amerika, kalau kaum muslimin di Yaman, ketika umat Islam di Yaman itu rujuk ila Al-Quran wa Sunnah, dikatakan Al-Fa'idah, saksikan bahwa kami seluruh masyarakat muslim di Yaman Al-Fa'idah. Ya. Itu kan sama dengan Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Kalau kami rujuk ila Al-Quran wa Sunnah, dikatakan Islam fundamentalis, saksikan bahwa kami Islam fundamentalis. Lalu kita harus bangga, ya kan? Kita harus punya izzah. Jangan terus akhirnya dituduh orang kafir seperti itu langsung mengkeras. Ya. Kenapa? Ikhwan wa fadillah rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan memberikan satu optimisme bahwa yang namanya kemenangan itu datangnya dari Allah. Kemenangan itu datangnya dari Allah, bukan dari kita. Nah, kalau kita mau menolong agama Allah, kita punya spirit saja, ya punya spirit saja ya, untuk memperjuangkan agama Allah. Insya Allah, Allah akan menolong. Ya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansuru Allaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kita mau menolong saja. Ya, ya. Insya Allah, Allah akan menolong kita. Nah, ini kan rata-rata spiritnya kaum muslimin di Indonesia ini kan melemah. Drop. Sehingga akhirnya orang-orang kafir semakin menggila, semakin menggarang, ya kan? Semakin meresahkan kita. Kalau kita mau spirit roh jihad kita itu bangkit, insya Allah mereka enggak akan kolaps gitu, ya kan? Kita punya spirit saja, ya kan? Jangan kita muncul dari enggak, mereka akan takut. Karena apa? Yang menolong kita hanyalah Allah. Ikhwan wa fadillah rahimakumullah. Masuk ke materi. Saya diamanai oleh panitia lebih mengarah pada empiris. Nanti Ustaz Son Hadi dan Ustaz Salam mungkin dari sisi normatif, gitu ya. Saya lebih banyak dari sisi empiris ditugasi oleh panitia, lebih banyak mengkaji dari sisi empiris dari buku yang ditulis oleh Ustaz Aman Abdurrahman. Yang pertama, saya mencoba untuk mengambil sedikit dari apa beberapa tulisan yang ditulis oleh Ustaz Aman Abdurrahman yang semuanya merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, sebagaimana Allah Subhanahu wa Taala memberikan tanbih kepada kita dalam surah An-Nahl ayat 36, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wa tanbi tawhid." Sesungguhnya kami mengutus rasul dalam setiap umat itu an ya'budullah, artinya mengajak untuk mentauhidkan Allah, wa tanbi tawhid, dan jauhilah at-tawhid. Jadi persoalan tauhid kepada Allah dalam beribadah dan mengkufuri tagut ini telah menjadi cita-cita terbesar dan tujuan paling utama dari risalah para nabi dan rasul Allah. Terutama setelah para nabi dan rasul mengajak untuk mentauhidkan Allah, yang kedua wajtanibu tagut, artinya jauhilah at-tagut. Jadi maka demi merealisasikan tauhid ibadah yang berdiri di atas landasan an-nafi wal isbat, peniadaan ilah-ilah selain Allah, dan isbat berisbat menetapkan hanya Allah saja yang kita sembah, yang kita ibadahi, ini wajib hukumnya untuk mengkufuri tauhid. Sebagaimana kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 256, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la iqra' fid-din. Tidak ada paksaan dalam beragama Islam ini. Tidak ada paksaan. Kalau kita lihat dalam asbab nuzulnya, ini ada dari kalangan Ansar, sahabat Rasulullah dari kalangan Ansar, ada dua anaknya yang beragama Kristiani, ini dipaksa untuk masuk Islam. Nah, ini turun ayat itu bahwa Islam artinya memeluk Islam. Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Karena Islam itu adalah agama hidayah. Fakta bayna rusu bilal qayyim. Rasulullah sudah jelas mana jalan yang hak, jalan yang benar, dan jalan yang sesat. Faman yakfur bi taghut wa yu'min billah. Dan barang siapa yang kufur pada taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sesungguhnya dia telah berpegang pada al-urwatul wusqa, artinya ikatan yang amat kokoh, yaitu kalimat la ilaha illallah. Lan tisama laha, tidak akan putus, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Kalau kita sudah kufur pada tagut dan beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, kita kafir pada tagut, ya, kita mengkufuri tagut dan beriman kepada Allah, berarti kita Allah kabarkan kita berpegang pada al-urwatil wusqa, dan Allah memberikan jaminan lan fisabala, tidak akan putus. Sebagaimana ungkapan al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah dalam kitab beliau Tariqul Hijratain wa Bab as-Sa'adatain. Jadi Islam itu adalah mentauhidkan Allah dan ibadah hanya kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada satu pun sekutu baginya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu memiliki makna dan memiliki kandungan serta memiliki konsekuensi, yang diantaranya adalah kafir terhadap tauhid atau menjauhi tauhid. Kalau kita lihat dalam kitab Ihlamul Buwaqi'in dan risalah makna tauhid dalam kitab Majmu'at Tauhid, begitu juga dalam fatwa Lasna Daimah, tauhid itu adalah istilah yang umum. Setiap hal yang diibadai selain Allah dan ia ridha, maka ia adalah tauhid. Baik ia berupa sesuatu yang disembah, atau sesuatu yang diikuti, atau sesuatu yang ditaati dalam ketaatan yang tidak berdasar kepada ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Jadi iman seseorang itu tidak akan sah sampai dia kufur terhadap tauhid. Jadi iman kita itu tidak akan sah sampai kita kufur kepada tauhid. Sebagaimana tadi yang sudah kita bahas dalam surah Al-Baqarah ayat 296 dan surah An-Nahl ayat 36. Tauhid itu banyak jenisnya. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meringkas. Dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah meringkas dari 5. Yang pertama, tauhid yang paling tinggi tingkatannya itu syirik, yang selalu mengajak untuk beribadah kepada selain Allah. Yang kedua, pemerintah yang zalim yang merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang memutuskan hukum dengan sesuatu yang bukan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang mengklaim mengetahui hal yang gaib padahal itu hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia rela dengan penyembahan tersebut. Ini ada 5 tauhid yang penting. Adapun ungkapan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya tauhid itu adalah setan. Begitu juga berkata Mujahid rahimahullah, tauhid itu adalah setan yang berbentuk manusia, yang dijadikan hakim oleh manusia, dan dia menguasai urusan mereka. Bahkan Imam Malik rahimahullah, beliau mengungkapkan tauhid itu adalah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tauhid itu orang, artinya orang yang memutuskan dengan selain kitabullah dan dianya dijadikan rujukan, maka itu adalah tauhid. Jadi kembali, kita punya prinsip. Jadi jalan yang lurus, artinya siratal mustaqim, itu hanyalah ad-dinul Islam. Jadi konsep hidup dan sistem hidup Islam, itu adalah jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Jadi semua jalan hidup, sistem hidup, tatanan hidup selain ad-dinul Islam, ad-dinul haq, seperti sekularisme, pluralisme, liberalisme, kapitalisme, komunisme, sosialisme, nasionalisme, demokrasi, dan lain-lain adalah sesat dan batil. Sebagaimana kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 153, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anna hadzal sirata mustaqiman. Dan sesungguhnya yang kami perintahkan ini, inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Wa la tattabi'u subula, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Fattafarraqu bikum an sabili, karena jalan-jalan yang lain itu akan menceraikan kalian dari jalan Allah. Dan kumatakum bihi, yang demikian ini kami perintahkan kepadamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi selain ad-dinul haq, tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan dalam surah Al-Imran ayat 19, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innad dina 'indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang sah, agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah ad-dinul Islam. Bahkan Allah tegaskan dalam ayat 85, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Barang siapa mencari din, agama, sistem hidup, konsep hidup selain dinul Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang khusrin, rugi. Jadi penegasan seperti ini harga mati. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, seringkali kan lihat di jalan-jalan raya itu ada baliho, harga mati, harga mati. Ya, kita punya harga mati ini. Ya. Ini harga mati. Tidak boleh dipandang remeh. Kalau kita meremehkan masalah ini, kita bisa masuk rida, murtad. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Nah, sekarang ini tadi saya cuplik dari apa yang ditulis oleh Ustaz Aman Abdurrahman, dan saya mencoba untuk masuk pada apa yang diminta oleh panitia. Empiris, dari sisi pendekatan empiris, ya pergerakan tohut-tohut. Dalam sejarah Islam Indonesia, terutama kita berbicara Indonesia ini, salah satu tanda penting adalah ketika terjadi perdebatan ilmiah antara Muhammad Nasir Allahumma yarham, dia adalah tokoh Masumi, dengan Soekarno, presiden pertama RI. Perdebatan itu lebih mengarah pada wacana konsep negara Islam, daulah Islam. Bagi Muhammad Nasir Allahumma yarham, yang beliau ini perdana menteri, ya. Beliau ini perdana menteri pertama, ya. Bahkan beliau ini konseptor yang sering dikenal dengan Mosi Integral Nasir, sehingga akhirnya bersatulah Indonesia, ya, yang sering dikenal dengan NKRI. Nah, ini. Jadi ini beliau ini, beliau yang artinya mencetuskan Mosi Integral Nasir, dikenal dengan Mosi Integral Nasir. Bagi Muhammad Nasir Allahumma yarham, ketika perdebatan ilmiah dengan Presiden Soekarno waktu itu, dia sampaikan Islam tidak dapat dipisahkan dari negara, karena urusan kenegaraan pada prinsipnya merupakan bagian yang terintegrasi dengan risalah Islam. Artinya Al-Quran tidak bisa dipisahkan dengan negara, tidak bisa. Ini kata beliau. Karena kita punya, karena ini prinsip ideologi kita, sebagaimana dalam surah Az-Zariyat ayat 56 kata beliau. Ya, sebagaimana beliau mengutip dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Ini prinsip ideologi kita, kata beliau. Akhirnya perdebatan ilmiah itu tidak dikubris oleh Soekarno. Akhirnya Soekarno lebih terbius oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dia ini adalah anggota Freemasonry Zionis Yahudi Internasional. Sia-sia Soekarno menolak Islam sebagai dasar negara. Dan Soekarno lebih menjadikan apa ini? Nasionalisme, ya kan? Nasionalisme. Ya. Itu yang dijadikan sebagai dasar dalam negara. Jadi Soekarno menolak. Jadi Soekarno mengusung sekularisme, artinya agama dipisah dari kehidupan negara. Dia lebih mengadopsi pemikiran Mustafa Kemal Atatürk. Sekuler, artinya agama dipisah dari negara Republik Indonesia. Padahal kalau kita lihat, yang memperjuangkan Indonesia sampai merdeka ini kaum muslimin. Tapi setelah merdeka, nah ini, kita dikhianati. Nah ini. Oleh Pak Muhammad, Muhammad Nasir Allahumma yarham, Mustafa Kemal Atatürk itu adalah begundal Zionis. Akhirnya setelah Soekarno dilantik dan berhasil mendapat apresiasi dari Freemasonry dunia. Ini telegramnya, ya, telegramnya, telegram pengakuan anggota-anggota pengurus Freemasonry dunia, artinya memberi apresiasi pada Soekarno, artinya Indonesia sesuai dengan misi Yahudi. Nah ini, jadi ini Yahudi seluruh dunia bersyukur, jadi selamatan dulu ya, selamatan. artinya berhasil. Artinya yang dulu berpayah-payah berapa suhada itu luar biasa sampai Indonesia merdeka. Setelah merdeka dikhianati. Akhirnya tidak menjadikan Islam sebagai dasar. Sampai akhirnya, ya tadi, Yahudi dunia memberikan terima kasih, ya kan? Ya, memberikan ucapan terima kasih pada Soekarno. Sampai akhir kekuasaan Soekarno, Soekarno terbius lagi oleh pemikiran tokoh-tokoh pemimpin santri dunia, yaitu Karl Marx, seorang Yahudi anggota jaringan rahasia Illuminati. Sehingga akhirnya Marxisme dijadikan tameng Soekarno untuk membentengi kekuasaannya dengan mengusung ideologi baru, yaitu Nasakop, nasionalis, agama, komunis. Nah ini. Jadi Soekarno menjadikan, membuat ideologi baru pada akhir kekuasaannya dengan Nasakop, nasionalis, agama, komunis. Akhirnya berubahlah sejak dekrit 1959, sistem demokrasi parlementer berakhir dan akhirnya muncul demokrasi terpimpin dan akhirnya Presiden Soekarno saat itu dijadikan sebagai sumber hukum. Wah ini togut luar biasa ini. Jadi ciri demokrasi terpimpin itu kan Presiden sebagai sumber hukum. Padahal ini kan sama saja nyabot ini, ya kan? Haknya Allah disabot, dirampas. Haknya Allah dirampas. Sampai-sampai dulu kan ada itu pergerakan mau menjadikan Soekarno presiden seumur hidup, ya kan? Karena saking sudah di atas segala-galanya. Sampai akhirnya terjadilah peristiwa G30S PKI. Biasanya itu kalau sudah ketogusannya itu sudah klimaks, ya, hancurnya dan hancurnya ini, ya kan? Kalau sudah ketogusannya itu sudah klimaks, itu biasanya akhirnya saat itu ABRI dan umat Islam bersatu menghancurkan komunis. Nah, saya pada saat itu di tengah-tengah ABRI dan umat Islam bersatu menggagas komunisme di Indonesia, saat itu ada Ordo Jesuit, itu pasukan khusus Paus Ordo Jesuit yang akhirnya benar-benar bergerak langsung menguasai Ainet Seikap, pusat kekuasaan. Ordo Jesuit itu pertama kali muncul di Muntilan yang dibawa oleh Van Leek dan digerakkan lagi oleh Peter Bob. Mereka Peter Bob itu punya strategi kasebul. Artinya kasebul itu apa? Kasebul itu keluar sebulan. Kalau bahasa kita itu daurah sebulan. Okay. Jadi Peter Bob itu mengadakan keluar sebulan untuk mendidik kader-kader Ordo Jesuit supaya menguasai elit Indonesia. Akhirnya saat itu dia mengeluarkan dokumen rahasia The Letter of Two Devils. Artinya ada dua setan kecil yang perlu diawasi, yaitu ABRI dan umat Islam. Akhirnya Ali Murtopo dijadikan sebagai alat Ordo Jesuit hingga akhirnya terjadilah rekayasa intelijen menjebak umat Islam mulai dari tahun 1970 mengangkat Nur Hasan Ubaidah yaitu menjadi imamnya Islam Jamaah. Akhirnya berubah jadi Lemtari, nah sekarang berubah jadi LDII. Itu ciptaan Ali Murtopo. LDII yang sekarang itu. Jadi untuk melemahkan tujuan Ali Murtopo menciptakan Islam Jamaah yang berubah jadi Lemtari, yang sekarang berubah jadi LDII, itu untuk menggembosi umat Islam dari dalam, untuk menghancurkan umat Islam dari dalam. Itu tujuan awal. Yang kedua, Ali Murtopo mengangkat Ajah Jailani untuk dijadikan pimpinan MTI palsu yang terus akhirnya dikembangkan oleh Hendro Priyono, ya kan? Yang terus dikembangkan oleh Pondok Pesantren Az-Zaitun di Indramayu yang akhirnya sampai ke Malang, itu kan MTI palsu Erin palsu itu kan itu yang nipu-nipu itu, ya kan? Yang dijerat itu kalangan mahasiswa mahasiswi. Ini produknya Alimun Papua. Kemudian tahun 76 sampai 81 Komji Komando Jihad itu yang menciptakan adalah Alimun Papua. Kemudian 81 Jamaah Imran itu dulu namanya Amran itu disekolahkan di Libya. Pulang dari Libya terus dijadikan alat oleh Ali Murtopo sehingga terjadi peristiwa Waila. Itu semuanya rekayasa. Kelompok Usra Jakarta, Tanjung Priuk, Horkone, tragedi berdarah di Talang Sari Lampung, pelarangan jilbab. Begitu juga kebijakan ketat para khatib di masjid-masjid. Dulu kalau mau khutbah itu harus pakai SIM. Bahkan kalau mau khutbah Jum'ah itu teksnya harus diserahkan di Koramil itu. Harus diserahkan ke Koramil dulu itu. Ketat sekali. Ini orangnya ini. Ada bertemu. Orangnya senyum manis. Muslim ya. Tapi kalau menurut saya ini kadernya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah ini korlapnya, koordinator lapangannya, yaitu Jenderal LB Merdan. Nah oleh Jenderal Sumitro, semuanya itu adalah rekayasa Ali Murtopo. Lewat strategi, pancing, dan jaring. Jadi ini pengalaman umat Islam. Ini benar-benar masa-masa yang kritis yang dialami oleh kaum muslimin. Padahal yang berjuang habis-habisan sampai Indonesia merdeka ini kan kaum muslimin. Ya kan? Habis-habisan berapa suhada. Tapi setelah merdeka, kita itu seperti umat Islam itu seperti mobil mogok, suruh dorong, setelah mobilnya jalan, ditinggal. Nah inilah kondisi. Itu yang pernah dialami oleh kaum muslimin. Nah ini ditegaskan oleh Pak Busra Mokodjar, ini mantan Ketua KPK, beliau membedah buku yang ditulis oleh beliau, yaitu Hegemony Regime Intelligence, Sisi Gelap Batilan Kasus Komando Jihad. Jadi, ini Pak Busra Mokodjar, Ketua KPK, dalam ketika beliau membedah buku yang ditulis 10 Desember 2011, hari Sabtu di Universitas Muhammadiyah, Surakarta, dia katakan, dalam episode Komando Jihad, yang menjadi korbannya adalah umat Islam, yang dikriminalisasi, kata beliau. Nah, lakonnya itu Ali Murtopo, pimpinan Opsus. Merupakan, dia kata beliau, itu merupakan sandiwara politik yang sempurna 100%. Sempurna sandiwaranya. Artinya yang dikorbankan adalah umat Islam. Dari beberapa paparan tadi, dari sisi data-data empiris tadi, kalau kita simpulkan, PKI dulu menggunakan kekuatan politik dan fisik bersenjata sebagai sarana untuk melakukan pemberontakan dan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara dengan backup RRC dan Uni Soviet. Tapi kalangan Kristiani, terutama dari Ordo Yesuit dan yang lain, menggunakan kekuatan ekonomi sebagai instrumen politik untuk melakukan pemberontakan dan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara dengan bantuan George Soros Yahudi, waktu itu di Singapura, Amerika, dan konglomerat China. Ikhwan wa afadillah wa rahimahumullah, saya punya skema model-model PKI dengan model-model gerakan Kristiani sampai terjadi pemberontakan 97-98. Mungkin bapak-bapak ibu belum pernah dengar pemberontakan 97-98. Belum pernah dengar ya? Nah ini memang di PTSK. Karena yang melakukan orang Kristiani. Coba kalau yang melakukan umat Islam, itu akan dihati sebulan-bulan. Jadi ini yang melakukan umat Kristiani. Sampai-sampai umat Islam tidak tahu itu. Terjadilah pemberontakan 1998 yang dimotori oleh Ordo Jesuit dalam Kristiani. Nah, saya punya skemanya, tapi lepas dari pembahasan ini. Ikhwan wa fadillah wa rahimakumullah. Letnan Jenderal Z.A. Maulani, beliau sebagai Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara. Beliau ketika mencoba untuk menganalisis sebagian birokrasi sipil dan aparat intelijen, terutama dunia ketiga termasuk Indonesia, kata beliau, itu para gangster dan kriminal. Ini yang ngomong ini Letnan Jenderal Zed Maulani, mantan kepala, waktu itu masih menjabat, beliau ngomong itu masih menjabat sebagai Bakin. Jadi kata beliau, sebagian birokrasi sipil di Indonesia dan aparat intelijen di Indonesia itu terdiri dari para gangster dan kriminal. Namun keadaan yang sebenarnya, kata beliau, bila didalami jauh lebih rumit, katanya. Karena apa? Pada dasarnya para gangster itu lebih dari instrumen yang dalam jaringan kerja dari para pemodal besar internasional, yaitu Zionis internasional. Artinya yang mengendalikan itu adalah Zionis internasional. Nah, oleh karena itu, beliau sampai memberikan data-data bekerjanya anasir Zionis melalui jaringan klandestin bawah tanah, baik melalui partai-partai politik yang korup, badan-badan LSM kiri, kelompok teologi kebebasan, dan Ordo Jesuit, Katolik Jesuit yang kekiri-kirian, serta kaum anarkis. Mereka ini sampai akhirnya terjadilah peristiwa sampai tumbangnya Presiden Habib. Nah, ini data-data yang diungkapkan oleh beliau. Jadi kata beliau, Indonesia ini bagikan koloni gaya baru dari negara-negara barat. Begitu juga kata Pak Letnan Jenderal Zed Maulani, perang membasmi terorisme itu ternyata proyek fitnah terhadap Islam dan kaum muslimin. Global war on terrorism itu, kata beliau, ini orang Bakin, Badan Intelijen Negara. Perang membasmi terorisme ternyata, kata beliau, itu proyek fitnah terhadap Islam dan kaum muslimin. Beliau menulis opini di Harian Republika 11 Juni 2004, kata beliau, ya, ini bagian bawah, kata beliau, kebijakan global war on terrorism, artinya perang global melawan terorisme, memang ada dasarnya, kata beliau. Artinya Amerika tetap ingin menjadi tauhid internasional. Ini opini yang dimunculkan oleh Letnan Jenderal Zed Maulani. Tapi kalau bahasa di koran, itu bahasanya gini. Amerika harus tetap teguh menjadikan dirinya sebagai yang dipertuan dan tidak ada sekutu baginya di muka bumi. Nah, ini kan tauhid internasional, ya kan? Artinya Amerika dengan program global war on terrorism ini, perang global melawan teroris ini, artinya Amerika ingin mengeksiskan dirinya sebagai tauhid internasional. Itu kata analisis dari Letnan Jenderal Zed Maulani. Bahkan apa yang diungkapkan oleh Kolonel Purnawirawan Herman Ibrahim, ini pengamat dari Angkatan Darat yang cukup dijadikan rujukan, yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia ini adalah orang-orang Islam melalui semangat jihadnya. Tidak ada satupun orang Kristiani atau laskar Kristus yang membela dan memperjuangkan. Ada nggak orang Kristen yang ikut berjuang melawan penjajah Belanda? Ada nggak? Kristen melawan Kristen, ada tidak pasti? Tidak ada, kata beliau. Beliau langsung ngomong, tidak ada. Jadi kita ini sering dikibuli oleh orang-orang yang mengatakan bahwa pendiri bangsa ini adalah para ulama. Tidak betul itu, kata beliau. Yang betul, yang berjuang adalah umat Islam dan para ulama, tapi yang mendirikan negara ini adalah orang-orang Yahudi. Artinya orang-orang didikan Yahudi. Kira-kira setujulah ini yang ngomong Kolonel Purnawirawan Herman Ibrahim. Setuju enggak, Anda? Setuju enggak? Setuju enggak dengan pendapatnya Pak Kolonel Purnawirawan Herman Ibrahim? Kata beliau, yang memperjuangkan Indonesia sampai merdeka itu umat Islam dan ulama. Tapi yang mendirikan negeri bangsa ini adalah orang-orang Yahudi. Setuju? Setuju. Ya. Berarti Anda setuju. Ini buktinya. Ini buktinya yang setiap kali diperingati setiap bulan Mei, ya kan? Ini pendiri Yahudi. Bahkan kata beliau ini sampai yang namanya, sebut saja kata beliau, Wahidin Sudiro Hutodo, Ki Hajar Dewantoro, para deklarator proklamasi pendiri bangsa ini, Bahkan Supomo, Muhammad Yamin, Sukeni, orang tuanya Suharto, semua itu anggota Freemasonry Yahudi. Semua itu kata beliau, anggota Freemasonry Yahudi. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong ini Kolonel Purnawirawan Herman Ibrahim, pengamat dari Angkatan Darat. Ini buktinya sendiri. Langsung saya percepat saja. Nah, jadi itu yang kita peringati bulan Mei itu seperti ini. Padahal itu Freemasonry Yahudi. Kenapa kita mengingat tentang peristiwa pendirian Serikat Islam? Yang ini yang sebenarnya yang harus kita peringati. Pada begitu juga Kongres Yogyakarta tahun 1924 itu menolak usulan agar Islam dijadikan materi pelajaran bagi kader-kadernya. Jadi sejak awal saja pemuda Indonesia pada Kongres Java tahun 1924 itu sudah disetting jangan sampai Islam dijadikan materi pelajaran dalam training-trainingnya. Itu sejak tahun 1924. Bahkan Sumpah Pemuda itu tidak lepas dari intervensi Freemasonry Yahudi. Sejarah bangsa ini adalah sejarah yang dipenuhi oleh perjuangan umat Islam. Itu fakta sejarah. Tapi sampai saat ini umat Islam selalu dikhianati dan dipinggirkan. Sejarah yang dipenuhi dari selukuk kianat ini harus diluruskan. Oleh karena itu Buya Hamka memberikan wasiat, mari kita berbaik-baik. Jangan pernah merasa puas sebelum tegaknya syariat Islam di bumi Indonesia ini. Beliau memberikan pesan dua tokoh nasional, yaitu Buya Hamka dan Muhammad Nasir, Allahumma yarham. Jangan takut tertipu syariat, menegakkan syariat Islam. Jangan takut, kata beliau. Sampai beliau memberi sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati para penguasa dan berbuat adil dan menjauhi kezaliman. Kita diingatkan oleh Rasulullah, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ittaqu dzulma, fa inna dzulma dzulma yaumil qiyamah. Rawahu Muslim. Jauhilah kezaliman, karena kezaliman itu bisa membuat gelap nanti di yaumil qiyamah. Artinya kezaliman itu akan semakin merajalela bila rakyat tidak berani mencegahnya. Oleh karena itu, kalau ada seorang ulama yang berani mencegah kezaliman penguasa, rakyat harus bersyukur dan membelanya, karena dia telah berusaha mencegah malapetaka dan murka dari Allah SWT. Ini orang yang tidak mau mendasarkan negara itu kepada hukum-hukum Islam, ini sama saja dengan dia melecehkan kaum muslimin Indonesia. Bahkan Buya Hamka memberikan ungkapan, cita-cita para as-sabiqun al-awwalun bangsa ini dalam memerdekakan negeri ini adalah agar hukum Islam bisa ditegakkan. Bukan hukum buatan manusia, apalagi hukum buatan kolonial Belanda. Yang sampai hari ini Indonesia merdeka, 66 tahun Indonesia merdeka, sampai hari ini kita masih taat kepada hukum penjajah. Bahkan ketika Bang Yusril memunculkan hukum, waktu itu diberi nama hukum nasional, padahal itu hukum syariat Islam waktu itu. Cuma anu saja, background-nya saja apa diperhalus. Itu yang menolak pertama kali adalah pemerintah Belanda. Baru setelah itu, orang-orang didikan Belanda. Bahkan ditambah dengan ulama-ulama suh yang disewa, bahkan Mbah kita juga ikut nolak ini. Tahu ya Mbah kita ya? Saya kira tahu. Nolak. Jadi berarti Indonesia belum merdeka ya? Waktu ketika kita mau kembali pada satu syariat yang dimunculkan oleh Yusril, Bang Yusril waktu itu pemerintah Belanda langsung protes keras sekali. Bahkan itu dimunculkan di Kompas. Saya boleh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebenarnya banyak negara. Beliau memberikan tauziah. Orang yang buat kepada pemimpin pasti menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kebaikan yang akibat perbuatannya. Bahkan beliau memberikan ungkapan 60 tahun di bawah sultan yang zalim itu masih lebih baik daripada sehari tanpa sultan, itu ungkapan beliau. Tapi beliau tegaskan lagi, adapun pemimpin yang tidak mengindahkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak berhukum dengan syariat Allah, bahkan berhukum dengan selain syariat Allah, maka dia telah keluar dari cakupan ketaatan kaum muslimin. Yakni tidak ada lagi kewajiban untuk taat kepadanya. Sebagaimana kita diingatkan oleh Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'afi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan dan berbuat maksiat kepada Allah. Ini dalam kitab beliau Minhajus Sunnah ke 1 halaman 146. Ini saya persingkat karena waktunya sudah habis. Penyesalan rakyat. Jadi kalau kita mengikuti pemimpin ya, tanpa landasan ilmu, ya ini kan nyesal nanti di akhirat. Itu dikabarkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Saya percepat. Nah, di antara kemusyrikan yang nyata, ini beliau Ustaz Aman Abdurrahman juga mengomentari masalah ini. Di antara kemusyrikan yang nyata lagi terang, yang sudah merambah dan mengakar di tengah-tengah umat Islam ini adalah demokrasi. Ini yang diungkapkan oleh Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqul sa'a hatta tarhaqu qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qabailu min ummati al awthan. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Tidak akan terjadi kiamat hingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti orang-orang musyrik. Dan tidak akan terjadi kiamat hingga kelompok-kelompok umatku mengikuti, artinya menyembah berhala, al-awthan. Itu yang dimaksud adalah syirkul luhum bil musyrikin atau syirkul kusum ad-dustur. Yang pertama syirik aturan. Artinya kita mengaku sebagai muslim, tapi aturannya kita mengikuti orang-orang musyrik. Nah, ini yang sering dikenal dengan demokrasi. Nah, syirik yang kedua yang tadi adalah syirkul kubur, syirik kuburan. Artinya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini yang seringkali diungkap oleh Ustaz Aman Abdurrahman. Artinya ada dua kesyirikan yang akan melanda umat akhir zaman. Itu kesyirikan itu meluas secara besar-besar yang akan melanda umat, yaitu syirik aturan dan syirik kubur. Apa sudah terjadi? Sampun. Nah, contoh ini kita ngaku Islam, tapi sistemnya coba. Nah, kalau kita konsisten, akhirnya kita tauhid. Kalau kita konsisten, sistemnya surah. Tapi yang kita laksanakan sekarang ini, sistemnya orang kafir. Nah, mengapa sebagian besar kaum muslimin di Indonesia memilih sistem demokrasi dalam menegakkan syariat Islam, bukan dengan sistem dakwah dan jihad sebagaimana sunnah seluruh nabi dan rasul? Jawabannya gampang kok. Jawabannya milih aman saja ya. Milih selamat, katanya orang Jawa. Jadi kenapa umat Islam menegakkan syariat Islam bukan dengan sistem dakwah dan jihad, tapi dengan sistem demokrasi? Itu jawabannya kepingin selamat dan yang kepingin dapat dunia ini, walaupun cuma sedikit ya, sedikit itu. Walaupun dia harus meninggalkan, dia menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal dalam demokrasi ada istilah one man one vote, satu orang satu suara. Maka kalau sudah seperti ini, tidak ada lagi perbedaan antara Muslim dan kafir. Tidak ada lagi perbedaan lagi ulama dan juhala, ahli maksiat dan orang soleh. Tidak ada lagi perbedaan, karena satu one man one vote. Itulah demokrasi. Oleh karena itu demokrasi itu adalah tasriful jamahir, penyandaran pemenang hukum pada rakyat atau hukum tawbun. Jadi sekarang kita buka dalam the protocol of Zion, demokrasi dan matinya agama, itulah ujung dari the protocol of Zion. Itulah cita-citanya Yahudi. Kalau sudah demokrasi ini jadi sistem kaum muslimin, akhirnya agama kita, adil kita mati. Ini yang dicita-citakan oleh Yahudi. Jadi demokrasi itu sistem yang bertuhankan manusia. Bahkan ini ada ungkapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitabnya Abdurrahman At-Taniyah. Bila amalan kamu seluruhnya adalah bagi Allah, maka kamu muwahhid. Dan bila ada sebagian yang dipalingkan kepada makhluk, maka kamu adalah musyrik. Begitu juga dalam kitab beliau Minhaj At-Taksir. Sekedar mengucapkan kalimat syahadat tanpa mengetahui maknanya dan tanpa mengamalkan tuntutannya, maka itu tidak membuat mukallaf tersebut menjadi muslim. Dan justru itu menjadi hujah atas dia. Siapa yang bersaksi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia itu beribadah kepada selain Allah pula, maka kesaksiannya itu tidak dianggap meskipun dia sholat, zakat, puasa, haji, umrah dan sebagainya. Ini fatwa Syekh Al-Alamah Imam Muhammad Amin Al-Syinkiti rahimahullah. Ini syekhnya para masyayikh dan para mufti. Dia katakan, beliau berfatwa telah nyata senyata-nyatanya bahwasanya orang-orang yang mengikuti undang-undang buatan manusia yang disyariatkan oleh setan melalui mulut para pengikutnya yang bertentangan dengan syariat Allah yang diturunkan oleh lisan para rasulnya alaihissalatu wassalam, bahwa sesungguhnya tidak dilakukan lagi tentang telah kafir dan syiriknya orang-orang itu. Ini fatwa Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah tentang penguasa negara-negara di dunia yang tidak menerapkan syariat Islam. Barang siapa yang tidak menetapkan hukum dengan syariat Allah disebabkan meremehkan atau menganggap enteng atau berkeyakinan bahwa undang-undang lain lebih baik dibanding syariat Islam, maka orang itu telah kafir atau keluar dari Islam. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Dan tidak ada lagi iman bagi orang yang berkeyakinan bahwa hukum-hukum buatan manusia dan pendapat mereka lebih baik dibanding hukum Allah, atau menganggap sama, atau menyerupainya, atau meninggalkan hukum Allah dan Rasulnya, kemudian menggantinya dengan undang-undang buatan manusia, walaupun ia meyakini bahwa hukum Allah lebih baik dan lebih adil. Artinya imannya sudah hilang. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, di antara tanda-tanda kemusyrikan yang nampak jelas adalah ketundukan kepada para pemimpin yang bukan dari itu. Dari golongan kaum muslimin tentang kepatuhan mutlak kepada mereka dan ketaatan sepenuhnya kepada mereka tanpa ada unsur paksaan saat mana mereka menerapkan hukum yang batil serta mengatur negara mereka dengan undang-undang kufur. Ini banyak fatwa-fatwa dari Syekh Saleh Fauzan, Al-Fauzan, bahkan Abdullah Al-Jibri, Abdurrahman As-Sakti. Dia memberikan satu penegasan, artinya maka barang siapa memang aku mukmin tetapi ia memilih hukum tauhid dibandingkan hukum Allah, sungguh ia salah dusta dalam imannya. Banyak beberapa fatwa-fatwa yang lain. Saya kira itu waktunya sudah habis. Ikhwan wa afadillah rahimakumullah, itulah beberapa yang saya ambil dari apa yang beliau tulis dan beberapa data-data empiris tentang pergerakan tauhid di Indonesia. Mudah-mudahan saya ngambil waktu sampai lebih ini, mudah-mudahan bisa memberikan gugahan bagi kita semuanya. Sekian, saya serahkan pada moderator.